Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanil ilmiddin amma ba'd. Enam faedah tambahan tentang salat di pesawat. Diajukan pertanyaan kepada Syaikh Al-Albani rahimahullah taala, yang Anda bacakan terjemahnya, yang fatwa ini dimuat dalam Majalah Syariah edisi 6 yang ke-40 dengan judul Salat di Pesawat dan Jarak Safar. Pertanyaannya, bagaimana cara mengerjakan sholat di atas pesawat? Berapa jarak safar yang dengannya dibolehkan mengqasar sholat dan meninggalkan puasa? Qala Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang maknanya, safar itu dimulai sejak seseorang keluar dari negeri atau daerahnya, terhitung dari batas daerahnya. Tentang sholat di atas pesawat, orang yang biasa naik pesawat pada zaman sekarang ini akan merasakan sendiri bahwa pesawat memiliki kelebihan dari sisi kenyamanan. Penumpangnya tidak akan merasa sedang terbang di antara langit dan bumi. Berbeda halnya dengan kapal laut yang terkadang membuat penumpangnya terguncang lebih besar daripada guncangan pesawat. Oleh karena itu, orang yang menaiki pesawat, jika pesawatnya memang besar, luas, dan lapang, ia akan mendapati tempat yang kosong yang bisa ia tempati untuk berdiri dan duduk saat mengerjakan sholat. Inilah yang wajib berdasarkan kaidah yang telah disebutkan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Termasuk kewajiban yang harus diperhatikan oleh orang yang ingin mengerjakan sholat di atas pesawat adalah memperhatikan arah kiblat ketika hendak memulai sholat, jika memang memungkinkan untuk mengetahuinya. Ia sholat menghadap kiblat tersebut. Setelah itu tidak menjadi masalah pesawatnya akan menghadap ke mana saja, kiri atau kanan. Ia tetap melanjutkan sholatnya sesuai dengan arah yang ia menghadap kepadanya saat hendak memulai sholat, walaupun ternyata sudah tidak lagi menghadap kiblat karena arah pesawat telah berubah. Yang jelas ada dua hal yang harus diperhatikan oleh penumpang pesawat, kapal, atau penunggang hewan. Pertama, jika ia mampu berdiri dan duduk dalam sholatnya, hendaklah ia melakukannya. Jika memungkinkan baginya untuk turun dari kendaraannya, seperti orang yang mengendari mobil, hendaklah ia turun dan sholat sebagaimana biasanya. Kedua, ia memulai sholatnya di atas kendaraan yang ditumpanginya dengan menghadap kiblat. Setelah itu tidak menjadi masalah apabila mobil, pesawat, kapal yang ditumpanginya ataupun hewan yang ditungganginya itu bergerak sehingga arah kiblat berpindah, kecuali jika memungkinkan baginya untuk turun dari kendaraannya, ia sholat seperti biasanya. Yang kebawahnya tentang safar. Kemudian Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang sholat di atas pesawat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya masalah bersuci. Beliau mengatakan, yang maknanya, sebagaimana diwajibkan bersuci, ini Syekh Ibnu Taimin ya, sebagaimana diwajibkan bersuci sebelum mengerjakan sholat saat tidak berkendaraan, maka diwajibkan pula bersuci saat sedang berada di kendaraan. Misalnya di pesawat, jika tidak ada air atau tidak mencukupi untuk berwudu, maka bertayamum dengan debu yang menempel di kursi atau tempat-tempat yang lain. Jika ternyata tidak didapati debu sama sekali di dalam pesawat, maka dalam kondisi darurat seperti ini, sholat tetap dikerjakan meskipun tanpa bersuci. Ya, sholat tetap dikerjakan meskipun tanpa bersuci. Hal ini karena kondisi yang tidak memungkinkan baginya untuk bersuci. Allah berfirman, maka bertakwalah kepada Allah semaksimal yang kalian mampu. Surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Namun jika diketahui bahwa pesawat tersebut akan mendarat di bandara pada waktu sholat kedua, yakni sholat yang boleh dijamak seperti zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, maka hendaknya dia menunggu waktu mendarat untuk kemudian bersuci dengan air atau bertayamum lalu mengerjakan sholat dengan jamak takhir. Namun jika tidak memungkinkan, yakni dia masih berada di pesawat pada waktu sholat kedua atau pada waktu-waktu sholat yang tidak bisa dijamak seperti asar dan maghrib, maka sholat tetap dikerjakan meskipun tanpa bersuci terlebih dahulu karena kondisinya adalah darurat. Lihat Majmu' Fatawa Warasail Ibnu Utsaimin nomor 1132. Taib. Dan kita lanjutkan pada kitab sifat sholat Nabi. Dan apa hal yang pertama dikerjakan oleh orang yang mau sholat? Apa? Menghadap? Menghadap kiblat. Taib. Hukum menghadap kiblat apa hukumnya? Rukun, ya, rukun daripada rukun sholat atau mengatakan wajib. Enam ketentuan ini berlaku untuk sholat apa saja? Sholat wajib. Sholat wajib dan sholat sunnah. Wajib. Apakah diwajibkan menghadap ke arah kiblat ketika seseorang sholat di atas kendaraan? Apakah diwajibkan? Hukum asalnya diwajibkan, ya, diwajibkan. Nah, toib. Nah, bagaimana cara sholat di atas kendaraan? Bagaimana cara sholat di atas kendaraan? Lebih rendah kepala dan sujudnya lebih rendah daripada ruku. Sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Baik. Itu dia, yaitu dengan duduk, ya, duduk. Kalau memungkinkan seperti tadi, Syalabani rahimahullahu taala, mungkin itu berdiri. Enam. Kemudian menghadap kiblat. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka salat di tempat duduknya. Ya, salat di tempat duduknya. Ya, enam. Baik, dengan rukunya, sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Ya, jadi gerakan-gerakan salat dicukupkan dengan isyarah kepala. Ya, gerakan-gerakan sholatnya dicukupkan dengan isyarah kepala. Nah, bagaimana sholat ketika dalam keadaan takut yang sangat? Sholat dalam keadaan takut yang sangat. Ya, menghadap kemana saja dengan apa? Ya, dengan berjalan atau dengan berdiri. Enam. Dengan berjalan atau dengan berdiri atau dengan berkendaraan. Jadi menghadap ke kemana saja. Ya, enam. Idza ikhtalatu fa innama huwa at-takbir wal isyarah biras. Apabila berkecamuk perang, maka salat tersebut dengan takbir dan isyarah kepala saja. Nah. Apabila seseorang tidak mengetahui arah kiblat, dan apa yang dia lakukan ketika dia mau sholat, tidak ada juga orang yang ditanya, tidak ada juga kompas, apa yang dilakukan? Berusaha mencari arah kiblat. Berusaha mencari arah kiblat. Ketika diketahui setelah sholat, ternyata sholatnya tidak menghadap ke arah kiblat, apa yang dikerjakan? Langsung mengarah ke arah kiblat. Ketika sudah selesai sholat, ternyata sholatnya tidak menghadap ke arah kiblat, apa yang dia kerjakan? Yang mengulangi sholat ketika waktu masih ada, dan ketika sudah lewat maka sudah. Kalau waktu masih ada, maka mengulangi sholat. Ya, kalau waktu masih ada. Kalau waktu sudah habis, maka tidak mengulangi sholat. Ya, nah, kalau diketahui dia di pertengahan sholat, dia tidak menghadap ke arah kiblat, dan diberitahu di tengah-tengah sholat, apa yang dikerjakan? Langsung mengarah ke arah kiblat. Langsung merubah ke arah kiblat, menghadap ke arah kiblat. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Qala Syekh rahimahullahu taala, wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakifu fiha qa'iman fil fardhi wa tatawwu'i i'timaran biqoulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa berdiri fiha pada salat tersebut, qa'iman dalam keadaan berdiri, fil fardhi wa tatawwu'i pada salat wajib dan salat sunnah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa berdiri ketika melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, sebagai pelaksanaan terhadap firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian karena Allah dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan beribadah. Baik. Wa ma fi safari fa kana yusalli ala rahilatihi annafilati. Adapun ketika safar, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat di atas kendaraannya dalam keadaan duduk, ya. Wa sanna li ummatihi ayusallu fil khaufi asyadid ala aqdamihim au rukbanan kama taqaddam. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyunahkan, mensyariatkan untuk umatnya supaya mereka salat dalam keadaan takut yang sangat di atas kaki-kaki mereka, yakni dalam keadaan berjalan, aurukbana atau berkendaraan, salat dengan berkendaraan sebagaimana sudah berlalu. Wa dzalika qauluhu ta'ala hafizu 'ala sholawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Yang demikian berdasarkan firman Allah Ta'ala, jagalah oleh kalian atas salat-salat dan salat wusta, yaitu salat asar, dan berdirilah kalian karena Allah dalam keadaan khusyuk atau dalam keadaan beribadah, maka jika kalian takut, maka kerjakan sholat dalam keadaan berjalan atau berkendaraan, farijalan atau rukbanan. Maka apabila kalian telah aman, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah sebagaimana kalian diajarkan apa-apa yang sebelumnya kalian tidak mengetahui. Nah, wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi maradin, fi maradi mautihi jalisan. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan salat di masa sakit menjelang matinya dalam keadaan duduk. Salat dalam keadaan duduk ketika sakit. Nah, wa sallaha kadzalika marratan ukhra qabla hadhihi ishtaka wa sallan nasu wa ra'ahu qiyaman fa asyara ilaihim an ijlisu fa jalasu falamma sarafa qala in kuntum anifan la taf'aluna fi'la faris li warum yakumuna ala mulukihim wa hum qu'udun fala taf'alu innama ju'ila al-imamu liyutamma bih fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza shalla jalisan fa shallu julusan ajma'un. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah salat juga suatu waktu namun sebelum sakit yang menyebabkan kematiannya, yakni dalam keadaan sakit Nabi salat duduk. Nabi sedangkan manusia salat di belakangnya dalam keadaan berdiri. Nabi salat dalam keadaan duduk karena sakit ya, sedangkan para sahabat sebagai jamaahnya salat dalam keadaan berdiri. Fa asyara ilaihim an ijlisu. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan isyarah kepada mereka supaya mereka duduk. Supaya mereka duduk. Fajalasu, maka mereka pun duduk. Falaman sorofa, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah selesai salatnya, qala, Nabi bersabda, in kittum anifan lataf'aluna fi'la farisi warum. Jika kalian bersikeras tadi, jika kalian bersikeras tadi, jadi yakni tetap berdiri, tetap salatnya berdiri sementara Nabi sebagai imam salatnya duduk, benar-benar kalian melakukan perbuatan orang-orang Faris dan Romawi. Mereka berdiri terhadap, mereka berdiri memberikan penghormatan terhadap raja-raja mereka, sedangkan raja-raja mereka duduk. Fala taf'alu, maka janganlah kalian melakukannya. Hanya saja dijadikan imam itu untuk diikuti dengannya. Maka apabila imam ruku, rukulah kalian. Dan apabila imam bangkit, maka bangkitlah kalian. Dan apabila imam sholat dalam keadaan duduk, maka sholatlah kalian dalam keadaan duduk semuanya. Nah, taib. Ini pembahasan berdiri. Jadi pada dasarnya, nah, sholat itu dilakukan dengan berdiri, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, kemudian di sana boleh untuk sholat dengan duduk ketika ada udzur, semisal sakit, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Fasal berikutnya, solatul maridhi jalisan, solat orang yang sakit dengan duduk. Wa qala Imran bin Husain radhiyallahu anhu kanat bi bawasir fasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qala sallu aw salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa'ala janb. Berkata Imran bin Husain radhiyallahu anhu, aku mengalami sakit bawasir. Sakit bawasir, ya, ada yang mengatakan ambeien ya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni bagaimana cara salatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Maka jika tidak mampu, maka duduklah. Maka jika tidak mampu duduk, maka salatlah di atas lambung. Yani salat dengan berbaring, ya, salat dengan berbaring. Enam, kaki di arah kiblat, enam miring dengan lambung kanan di sebelah bawah. Lambung kanan sebelah bawah. Enam. Wa qala aidan saltuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam an salati rajuli wa huwa qa'idun. Faqala man shalla qa'iman fa huwa afdal wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im wa man shalla na'iman wa fi riwayatin mutaji'an falahu nisfu ajril qa'id wal muradu bihi al marid. Faqad qala Anas radhiyallahu anhu kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala nas wa hum yusalluna qu'udan min maradin fa qala inna solatal qa'id ala nisfi min sholatil qa'im. Dan Imran bin Husain radhiyallahu anhu juga pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sholat seseorang dalam keadaan duduk. Tentang sholat seseorang dalam keadaan duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa sholat dalam keadaan berdiri, maka itu yang paling afdol. Maka itu adalah lebih afdol. Dan barang siapa sholat dengan duduk, maka baginya setengah pahala orang yang berdiri. Setengah pahala orang yang berdiri. Mendapatkan pahalanya separuh dari orang yang berdiri. Dan barang siapa sholat dalam keadaan tidur ataupun berbaring, ya, naiman di sini, yaitu berbaring, ya, maka baginya setengah pahala orang yang duduk. Setengah pahala orang yang sholat dengan duduk. Dan dimaksud dengannya adalah orang yang sakit. Enam, orang yang sakit. Enam. Maka sungguh telah berkata Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam keluar, nah, sedangkan manusia sholat dalam keadaan mereka duduk karena sakit. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sungguh sholat orang yang duduk, nah, adalah separuh dari sholat orang yang berdiri. Nah, sholat orang yang duduk, nah, pahalanya separuh dari orang yang sholat dengan berdiri. Wa ada sallallahu alaihi wa alihi wasallam maridun fara'ahu yusalli ala wisadatin fa akhadha farama biha fa akhadha 'udan yusalli alaihi fa akhadahu farama bihi wa qala salli 'alal ardi in istata'ta wa illa fa'umi ima'an waj'al sujudaka ahfad min ruku'ika. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjenguk orang yang sakit. Maka Nabi melihatnya orang tersebut sholat di atas bantal. Sholat di atas bantal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bantal tersebut kemudian melemparkannya. Orang sakit tersebut mengambil tongkat, ya, atau kayu untuk sholat di atasnya. Maka Nabi pun mengambilnya kemudian Nabi melemparkannya. Dan Nabi bersabda, sholatlah kamu di atas bumi jika kamu mampu, dan apabila tidak maka dengan isyarah. Maka dengan isyarah, ya. Dan jadikan sujudmu lebih rendah daripada rukukmu. Taib ini enam sunnah Nabi ataupun penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat bagi orang yang sakit. Enam. Kalau mampu dengan berdiri, hukum asalnya adalah dengan berdiri, ya, dan berdiri. Kalau tidak mampu, maka dengan duduk. Kalau tidak mampu dengan duduk, maka dengan berbaring, ya, dengan berbaring. Enam. Seandainya, ya, tidak mampu, enam, sujud sebagaimana mestinya, ya, dengan menempelkan jidat di tanah atau di lantai di tempat sujud, maka dengan isyarah dan kepala, ya, sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Baik. Insya Allah bisa paham, ya. Dan kita cukupkan sampai di sini. Soal kita lanjutkan pada waktu yang datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.